bikin moment. Bareng dong semua torang jalan baku gandeng. Buatlah piknik ini jadi hari bahagia. Ini cerita antara mereka sekau dan juga dia. Jangan lupa ucap syukur dan tersenyumlah ceria. Ada cerita hari tua dong semua nostalgia. Saat bersama dong dunia jadi bahan omong kosong. Terada juga yang setelan sombong-sombong. Terada memandang kebalik si kantong. Tutorial bahagia satu gandong. Oke chill, pasukan satu lorong. Drapa ke baby untuk makan borong. Izin ortu baru geser ke teri pate. Six in the morning lagu lama mante-mante. It's time to be happy. Lepas lelah, hilangkan dahaga. Santai bro, ini caraku untuk berbahagia. Atur tempur rumbar, rapi naik. Bakar-bakar chicken, nikas matang-matang dengan baik. Sirika berpinang, buah panten dalam noken. Hola hola, ini liburan mustikan a go man. With my hood, go to beach. Time for the holiday, no for beach. Tinggalkan bebanmu sejenak. Bahagiakan hati dan pikiranmu di benak. Lupakan stress, pikiran fresh. This time for rest, come on we let's. So really, I feel happy. Nikmati liburan yang menyenangkan ini. This time to be happy. And I'm not lonely. With my friend and all my family. This holiday. Tentang kita, ciptakan sukacita doa pada sang pencipta. Mac, keluarga kecil yang kupunya, dapat satu baku gandeng ada pinang torang kunyah. Hati senang bila mereka sudah kumpul, ada waktu saya isikan dalam sampul. Man, dunia ini masih luas, pasti ku bergerak hingga jiwa ini puas. Yeah. Oi, selamat pagi negeri timur. Kusapa lebih awal saat ayam masih tidur. Arah-arah mana hari ini butuh libur. Asik dengan mereka, tidak kurang satu figur. Ini kesenangan yang berbeda dari mereka. Suasana heboh, kasih rame tara jeda. Tua-tua adat, baku-baku babat. Asik menikmati semua tak ada penghambat. It's time to be happy.